كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum pelajaran kita, dan kita akan masuk kepada al-faslus sadis wa sittun, fasal yang ke-66. Qala rahimahullahu ta'ala fima yuqalu فِيمَا يُقَالُ وَيُفْعَلُ إِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat di saat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sahihain dari sahabiyah jalilah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan antum telah mendengarkan bagaimana terjemah mujizah dalam pelajaran Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara la yukhsafani li mauti ahadin wala li hayati, la yukhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena matinya seseorang atau wafatnya seseorang, dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh di dunia. Terjadinya gerhana bukan karena kematian mereka dan bukan karena kelahiran mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup segera, barakallahu fikum, dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian dikeluarkan oleh barakallahu fikum al-imam Ibn Hibban, Imam An-Nasai, dan al-imam Ibn Majah, bahwa terjadi gerhana matahari di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bergegas, barakallahu fikum, lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bergegas dengan penuh rasa kekhawatiran, keterkejutan dengan terjadinya gerhana matahari tersebut, sampai kemudian beliau mendatangi masjid dan terus-menerus beliau melaksanakan sholat sampai kemudian nampak jelas matahari itu. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innan nasa yaz'umun anna syamsa wal qamara la yaksifani illa limautin azimin minal uzamai walaysa kadhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai melaksanakan salat gerhana matahari, kemudian beliau mengingatkan bahwa orang-orang menyangka dan menduga, jika tidaklah atau tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan kecuali karena ada kematian orang-orang besar. Bukan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menjelaskan, kanu fil jahiliyah, mereka dulu di masa jahiliyah, mereka berkeyakinan bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan itu menuntut adanya sebuah keharusan, sebuah kepastian akan terjadinya perubahan di muka bumi. Terjadinya perubahan di muka bumi, barakallahu fikum. Apakah karena kematian atau darar atau barakallahu fikum malapetaka akan terjadi di muka bumi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan, kalau ini adalah sebuah keyakinan batil, matahari dan bulan adalah dua ciptaan Allah, dua makhluk Allah azza wa jalla yang kedua-duanya ditundukkan ai beribadah kepada Allah. Bukan kemudian keduanya, kata beliau, memiliki kekuasaan tersendiri, memiliki kemampuan untuk kemudian menolak segala apa yang akan terjadi pada keduanya, matahari dan bulan itu. Dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat ibtal, konsep pembatalan terhadap apa yang telah diyakini oleh orang-orang jahiliyah, yaitu adanya pengaruh bintang-bintang terhadap kejadian yang ada di bumi. Maka dibatalkan oleh hadis ini, barakallahu fikum. Tidak ada pengaruhnya bintang-bintang yang ada di langit. Ya, apa matahari, bulan, bintang-bintang yang kita saksikan dengan kejadian yang ada di alam ini. Semuanya berjalan dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihissalatu wassalam segera membasmi, dengan bahasa kasarnya melenyapkan, memusnahkan konsep-konsep yang akan menjurus kepada perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu perendahan yang paling terbesar terhadap diri Allah yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan kalau terjadi gerhana matahari dan bulan? Kata beliau, fa idza ra'aitum dzalik. Apabila kalian menyaksikan hal itu, terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, fad'ullaha. Segeralah kalian berdoa kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. diberitahukan untuk menyambut peristiwa ini. Peristiwa terjadinya gerhana matahari dan bulan. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bersedekah, melakukan amalan-amalan besar, barakallahu fikum. Ya tentunya terhadap masaib, musibah-musibah yang terjadi di alam ini, lebih sangat dituntut untuk kemudian banyak-banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kebaikan, berbuat kebajikan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Akan dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa fi sahih Muslim an Abdurrahman bin Samurah qala, baina ana armi bi ashumin li fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di saat kami di saat saya latihan memanah, melempar panah-panah, barakallahu fikum, latihan di masa Rasul alaihi salatu wassalam, hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, id kasyafatis syam. Maka di saat itu terjadilah sebuah pemandangan yang disaksikan, yaitu gerhana matahari. Sedang latihan, barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh beliau? Di saat menyaksikan sebuah keanehan yang terjadi di muka bumi, yaitu gerhana matahari, fanabadtuhunna, saya buang, saya lempar. Ya, jadi dilepas. Dia sedang latihan memanah, barakallahu fikum, tiba-tiba terjadi peristiwa gerhana matahari itu, beliau segera membuang panah-panah itu, rahimani wa rahimah, wa qultu. Lalu saya mengatakan, kata Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala, la anzuranna, aku akan benar-benar melihat, ma hadatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kusufi syamsi mil yaum, apa yang akan terjadi, ai maknanya apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di saat terjadinya gerhana matahari hari ini. Subhanallah. Ya. Jadi menganggap bahwa ini sesuatu kejadian yang luar biasa. Ingin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantahaitu ilaih. Lalu saya berangkat dan kemudian bertemu ai melihat beliau, berakhir pada beliau, wa huwa rafi'un yadai, beliau sedang mengangkat kedua tangannya, rafi'un yadai, yusabbihu, beliau bertasbih, wa yahmadu, beliau bertasbih, wa yuhallilu wa yad'u, beliau bertahlil dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hatta husira anisyams, ay hatta hasara anisyam, ay bimakna jala, sampai kemudian terang. Ya, berangsur-angsur matahari itu kemudian terang, barakallahu fikum. Faqara'as bisuratain wa raka'a raka'atain. Nabi SAW membaca dua surah dan ruku, ya, dua kali, ya, ay salat dua raka'at. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di saat menyaksikan sebuah kejadian di dalam hidup. Salah satu di antaranya diperlihatkan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, gerhana matahari. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan kita sebuah faedah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara fil qusubi bis salati. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan di saat terjadinya gerhana untuk salat, wal itaqa memerdekakan budak, wal mubadara ila dzikrillah taala bersegera menuju zikir kepada Allah, was sadaqah dan bersedekah. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna hadhil umura tadfa'u asbabal bala'i. Karena semua perkara-perkara ini akan menolak sebab-sebab bala, akan menolak barakallahu fikum sebab-sebab bala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan yang sangat penting barakallahu fikum, bahwa tidak akan pernah diangkat sebuah bala itu illa bitaubah, kecuali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, kita dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, seperti wabah yang sedang menimpa kita ini, yaitu barakallahu fikum menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu adalah upaya. Namun ini adalah usaha tergolong kecil dibanding dengan perintah untuk kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Karena ma nazalal bala illa bidham. Tiadalah bala itu turun kecuali karena dosa, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Karena dosa, barakallahu fikum. Wama rufi'a illa bitaubah. Tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berlalu mungkin di sebuah negara terjadi, apa istilahnya itu? Dalam bentuk baru apa namanya? Istilah kesehatannya? Apa? Hah? Berapa namanya? Pokoknya datang dalam bentuk wajah yang berbeda. Penyakit itu ribut lagi, terus demikian. Tidak akan berhenti sesungguhnya barakallahu fikum. Sampai kemudian hamba-hamba itu banyak kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah wabah itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali karena dosa. Ini yang jarang disentuh barakallahu fikum oleh saudara-saudara kita muslimin, para da'i-da'i di tengah kaum muslimin, agar mengajak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kita berharap dengan keberadaan orang-orang yang lurus di dalam beragama, orang-orang yang barakallahu fikum benar di dalam bermanhaj, berakidah, beribadah, sebagai barakallahu fiik sebab diturunkannya barokah di negeri kita ini. Sekali lagi, kalau kita benar-benar menyadari semuanya dan muslimin itu tahu, maka keberadaan orang-orang yang belajar ilmu agama, mengkaji kitabullah dan mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya mereka punya andil yang besar sekali di negeri kita ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mereka benar-benar ya mau mengkaji, mungkin para intel-intel kita dari kepolisian, dari TNI, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang pernah tersandung mereka-mereka yang duduk belajar kitabullah dengan hukum-hukum yang ada. Barakallahu fikum. Merasa aman dan tenteram. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Namun kenyataannya berbeda. Bahwa mereka yang sedang berkontribusi besar terhadap negeri ini, terhadap negeri ini dari sisi diberkahinya, ternyata harus dibenci. Harus barakallahu fikum dituding, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi bagi kita, demikianlah perjalanan orang-orang yang meniti jejak para nabi dan rasul. Mereka-mereka yang mencoba untuk memperbaiki diri dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia harus berhadapan pertama dengan seluruh pasukan iblis laknatullah alaih dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Mereka jumlahnya besar. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya kekuatan yang dititipkan oleh Allahu Azza wa Jalla dalam hidup melalui lisan para nabi dan rasul. Jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai kita barakallahu fikum remehkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, ini adalah senjata. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah senjata permanen di dalam hidup yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun seseorang tinggal, di negeri manapun dia hidup, mungkin di tengah-tengah orang kafir, dia dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berpegang teguh dengan titipan senjata Allah Azza wa Jalla di dalam hidup, Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia adalah orang yang paling beruntung di dalam hidup. Maka dia adalah orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Dia adalah orang yang paling berberkah di dalam hidup. Dia adalah orang yang paling terbaik di dalam hidup. Segala-galanya. Karena tidak ada yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan para nabi dan rasul untuk melakukan perombakan dan perubahan yang terjadi di alam yang sudah dirusak ini kecuali ilmu. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagi orang-orang yang mengerti dan mencium wanginya ilmu, dia akan tahu bahwa kedudukan seorang sunni salafi di negeri besar ini, bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 10, bagaimana kalau 100, bagaimana kalau jumlah mereka ribuan juga, maka kontribusi mereka terhadap negeri ini adalah besar. Barakallahu fikum. Yang mengetahui itu adalah yang mencium wanginya ilmu. Tapi kalau orang yang tidak pernah mencium wanginya ilmu, yang bisa tampil di dunia yang ini, yang itu, wis seolah-olah adalah orang besar. Barakallahu fikum. Padahal kerdil. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini saya mengingatkan selalu, jangan ada ahlus sunnati wal jamaah kerdil hidupnya disebabkan mungkin karena dia tidak berstatus orang kaya, atau mungkin barakallahu fikum tidak punya ijazah, tidak punya gelar-gelar dan seterusnya. Jangan kerdil. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi beliau mengingatkan bahwa tiadalah wabah itu akan diangkat, sebagaimana tidaklah akan ditolak sebab-sebab bala itu kecuali dengan banyak kembali kepada Allah, melakukan amalan-amalan besar, menjaga ibadah solat kita, menjaga barakallahu fikum zikir kita, banyak bersedekah, al-mubadarah, bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan qala rahimahullah al-faslus sabi' wasittun. Fasal yang ke-67 qala fima yaqul man da'a lahu syai'un wa yad'u bih. Apa yang akan diucapkan oleh orang yang kehilangan sesuatu dan apa doanya? Dzukira ay dzakara Ali ibn al-Aini an Sufyan ibn Ajlan an Umar bin Katsir bin Aflah qala. Disebutkan oleh Ali ibn al-Aini dari Sufyan ibn Ajlan, dari Umar bin Katsir, dari Aflah berkata, kana ibn Umar yaqulu lirajuli idza awalla syai'an qul. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada seseorang, apabila hilang miliknya sesuatu, hilang miliknya, qul, katakanlah, Allahumma rabbal dhalati. Ya Allah, Rabb, pemilik barang yang hilang. Hadiyad dhalati, yang akan pemberi tahu barang yang hilang. Hadi, tahdi minad dhalalah, engkaulah yang akan memberitahukan dari dhalalah, memberikan petunjuk dari kesesatan. Ai, yang akan mengembalikan apa yang hilang. Radda alayya dhalati, kembalikanlah atasku barangku yang hilang. Biqudratika wa sultanika fa innaha min ataika wa fadlika. Ya Allah, kembalikanlah buatku apa yang hilang dariku dengan kekuasaan Engkau, dengan sultan sama barakallahu fikum. Sesungguhnya barang hilang itu adalah pemberian Engkau dan juga karunia dari Engkau. Allahu Akbar. Kita disuruh barakallahu fikum mengembalikan bahwa itu adalah barangnya atau miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu ini adalah sebagai sebuah jawaban sekaligus pembenahan terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita muslimin yang bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kehilangan sesuatu dari barangnya yang berharga, berangkat ke dukun. Ya, berangkat barakallahu fikum ke para dukun untuk kemudian meminta, ya, apa namanya, didukunkan di mana, siapa, barakallahu fikum, di mana letak barangnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka Abdullah bin Umar mengingatkan kepada kita, barang yang hilang miliknya kita sebagai titipan dari Allah, anugerah dari Allah, kita memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi wajhin akhar, dari bentuk yang lain, su'ila ibn Umar radhiyallahu anhu anid dhalati faqala. Ditanya ibn Umar radhiyallahu anhu tentang barang yang hilang, beliau berkata, yatawadda'u wa yusalli raka'atain thumma yatashahad. Salat dua rakaat, berwudu, dia salat dua rakaat, kemudian tashahud, Thumma yaqul, berkata, Allahumma raddat dhalati. Ya Allah, pengembali barang yang hilang. Hadiyat dhalalah, yang akan memberitahukan, yang akan memberikan petunjuk ad-dhalalah dari kesesatan. Tahdi minad dhalal, engkaulah yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Ya, ayat terkait dengan barang hilangnya, engkaulah yang akan memberitahukan tentang barang hilang itu. Radda alayya dhalati bi'izzika wa sultanik, kembalikanlah atasku barangku yang hilang dengan kemahaagungan dan kekuasaan kau. Fa innaha min fadlika wa ata'ik, karena barang yang hilang itu adalah karunia dari engkau dan pemberian engkau. Qala al-Baihaqi, hadha mauqufun wa huwa hasanun. Mauquf dari Abdullah ibn Umar. Wa qad qila, dan telah dikatakan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, inna man da'a lahu syai' faqal, ya jami'an nas li yaumin la raiba fih, radda alayya dhallati, raddaha Allahu ta'ala alay. Kata beliau, sesungguhnya siapa yang kehilangan sesuatu lalu dia berkata, ya jami'a li ya jami'an nasi li yaumin la raiba fi, wahai zat yang menghimpun seluruh manusia pada hari tidak ada keraguan padanya, radda, kembalikanlah atasku barang hilangku. Jika dia mengatakan demikian, raddahallahu ta'ala alaih, Allah akan mengembalikan atasnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Al-faslu thamin wa sittun, terakhir yang kita ambil pada malam hari ini, fi aqdit tasbih bil asabi wa annahu afdal minas sabah, yaitu menghitung tasbih dengan jari jemari itu lebih utama dari menggunakan as-sabahah, yaitu alat untuk bertasbih. Rawal A'mash an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala, dari Abdullah ibn Amr, rawal A'mash dari Atha bin Sa'ib dari bapaknya dari Abdullah ibn Amr qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha biyaminihi, rawahu Abu Dawud. Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu menghitung, ya'qid, menghitung tasbihnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, ay jari jemari tangan kanannya. Warawat Yusairah ihdal muhajirat radhiyallahu anha qala, dan telah diriwayatkan oleh Yusairah, salah seorang wanita muhajirin radhiyallahu anha, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikunna bittasbih والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واقتن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات ومستنطقات. كتب اليوم Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda atas kalian untuk bertasbih, bertahlil, takdis, ya, mensucikan Allah. Dan jangan sekali-kali engkau lalai, sehingga entansain, kalian melupakan rahmat Allah azza wa jalla. Hitunglah dengan jari-jari kalian. karena sesungguhnya jari-jari itu akan disoal, ditanya, dan akan diajak berbicara, dimintai untuk kemudian berbicara. Barakallahu fikum. Tentu melalui hadis-hadis ini maka jelaslah bahwa berzikir itu utamanya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan menggunakan jari kita, karena kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan jari-jari itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini barakallahu fikum keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktik beliau berzikir, bertasbih dengan menghitungnya dengan jari tangan. Di dalam nas disebutkan dengan jari tangan kanan beliau. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.